terlalu dalam. Harta dan jiwa boleh melayang, harta dan jiwa boleh melayang, asalkan jangan, asalkan jangan, asalkan jangan iman dan Islam, asalkan jangan, asalkan jangan, asalkan jangan iman dan Islam. Orang pastikan dipercaya, asalkan saja selalu jujur, asalkan saja selalu jujur. Hidup yang miskin terasa kaya, hidup yang miskin terasa kaya, asalkan saja, asalkan saja, asalkan saja pandai bersyukur, asalkan saja, asalkan saja, asalkan saja.